بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. Jadi kemarin kita telah menyebutkan ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tentang ma'iyah. Dan pada ayat yang pertama beliau menjelaskan tentang ma'iyatun 'ammah, ma'iyah secara umum. Yang ini merupakan sifat dzatiyah lillah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan luas ilmu dan kudrah kemahakuasaan Allah Azza wa Jal. Dan telah kita sebutkan pula ma'iyah yang khasah, yang ini merupakan sifat fi'liyah لله سبحانه وتعالى. Dan telah kita sebutkan bahwa ma'iyah khasah ini terbagi menjadi dua. Ada yang khusus pada individu seperti kebersamaan Allah dengan dengan Musa dan Harun. Dan terkadang pula ma'iyah itu dengan sifat seperti Allah subhanahu wa ta'ala firman-Nya menyatakan innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun, innallaha ma'as sabirin. Naam, yang di sana terdapat kandungan bahwa kebersamaan Allah itu memberikan konsekuensi bahwa Allah menolongnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dia, menguatkan dia, memberikan taufik dan ilham. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah, fa qawluhu ta'ala la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Hikayatan, ini cerita, amma qalahu alaihi salatu wassalam li Abi Bakrin as-siddiq. Hikayat dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa huma fil ghar, dalam keadaan keduanya di dalam gua. Gua apa ya ikhwan? Gua Thur. Faqad ahata al-musyrikuna bifamil ghar, dan kaum musyrikin mereka telah meliputi, mereka telah mengepung di pintu gua. Indama kharaju fi talabihi alaihi salam, di saat mereka keluar untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keinginan mereka adalah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ke Madinah, jangan sampai lolos. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki yang lain. Falamma ra'a Abu Bakrin dzalikan za'aja, maka tatkala Abu Bakar melihat kondisi seperti itu, beliau pun merasa terusik, terganggu. Sempat goncang gitu. Ini jangan sampai ketahuan. Waqala, dan beliau berkata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, lau nadhara ahaduhum tahta qadamihi la absarana. Sekiranya salah seorang mereka melihat ke bawah, ke bagian kakinya, niscaya dia akan melihat kita. Berarti Rasulullah dan para Abu Bakar berada di mana? Ke bagian bawah. Naam. Kalau mereka melongok ke bawah, akan kelihatan. Naam. Ya. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengetahui bahwa Rasulullah pun manusia biasa. Bisa ketahuan sebagaimana ketahuannya yang lain. Enggak terfikir. Ya. Pada diri para sahabat itu punya ilmu kesaktian mandraguna. Naam. Ilmu hilang. Hah? Ilmu kabut. Ilmu apa? Para sahabat tidak memiliki yang demikian. Naam. Dan selamatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq semata-mata karena perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Rasul kepada Abu Bakar Siddiq, mahakahu Allahu azza wa jalla huna, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di sini, la tahzan innallaha ma'ana. Naam. Jangan kamu bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Naam. Ya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Fal muradu bil ma'iyati huna ma'iyatun nasri wal ismati minal a'da. Yang dimaksud dengan kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang mengharuskan pertolongan Allah, dan Allah memelihara mereka dari musuh-musuhnya. Naam. Ya, jadi di dalam hal ini Allah bersama Rasulullah, Allah bersama Abu Bakar As-Siddiq, dan Allah tidak bersama orang-orang musyrikin. Nah, dan kebersamaan itu ala hakikati. Wa amma qawlu, adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, innani ma'akuma asma'u wa ara. Nah, yang tadi, la tahzan innallaha ma'ana, kebersamaan itu dengan sifat atau dengan individu? Hah? Dengan sifat apa dengan individu ya kawan? Individu, orangnya tentukan. Nah, yang ayat yang kedua ini juga demikian. Sifat ma'iyah untuk yang telah ditentukan. Faqad taqaddama al-kalamu alaihi, telah terdahulu pembicaraan masalah ayat ini. Wa annaha khitabun li Musa wa Harun alaihi masalam. Bahwasanya ini merupakan dialog Allah terhadap Musa dan Harun alaihissalam. Alla yakhafa batsya fir'auna bihima, bahwa jangan mereka takut dan khawatir dari kezaliman Fir'aun terhadap keduanya. Nah, sampai ditakuti Nabi, ini menunjukkan bahwa kekuasaan Fir'aun, kekuatan Fir'aun, ya, demikian berpengaruh. Li'anna Allah Azza wa Jalla ma'ahuma binasrihi wa ta'yidih. Karena Allah Azza wa Jalla bersama mereka berdua, yaitu Allah memberikan pertolongan padanya dan Allah pun menguatkannya. Wa kadzalika baqiyatul ayat. Demikian pula ayat-ayat yang lainnya. Yukhbirullahu fiha an ma'iyyatihi lil muttaqin. Allah mengabarkan di dalam ayat itu tentang ma'iyahnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Alladzina yuraqibuna Allah azza wa jalla fi amri wa nahyi. Yang mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam perintah dan larangannya. Wa yahfazuna hududahu, dan mereka senantiasa menjaga dan memelihara batasan-batasan Allah. Walil muhsinin. Demikian pula Allah bersama orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Alladzina yaltazimuna al-ihsana fi kulli syai'. Yang mereka senantiasa berbuat baik dalam segala sesuatu. Wal ihsanu yakunu fi kulli syai'in bihasabih. Dan perbuatan ihsan itu terjadi pada setiap sesuatu tergantung dengan keadaannya. Fahuwa fil ibadati masalan, misalnya dalam perkara ibadah. Yang dimaksud dengan ihsan, antabudallah kana katarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam tarun takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika kamu tidak bisa melihat dia, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Kama jaa fi hadis Jibril alaihissalam, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Wakadzalika yukhbiru an ma'iyatihi lis-sabirin. Demikian pula Allah mengabarkan kebersamaannya dengan orang-orang bersabar. Alladzina yahbisuna anfusahum 'ala ma tukrah. Yang mereka ya menahan diri-diri mereka na'am terhadap apa yang dibenci. Ya, betul-betul merasa berat, tapi mereka bersabar. Wa yatahammaluna al-masyaqqa wal adha fi sabilillah, dan mereka memikul kesulitan-kesulitan dan berbagai macam gangguan-gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabtigha'i wajhi, dan juga mencari dan mengharapkan wajah Allah. Sabran ala ta'atillah, dia bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bersabar untuk menjalankan syariat, bersabar untuk menjalankan perintah. Wa sabran an ma'siyati, yang kedua adalah bersabar untuk tidak jatuh dalam kemaksiatan, dalam perbuatan dosa. Wa sabran ala qada'ihi, dan juga bersabar terhadap ketentuan-ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan bahwa beliau membagi sabaran itu menjadi tiga bagian. As-sabru ala ta'atillah, was-sabru an ma'siyatillah, was-sabru ala qada'illah. Naam, apa yang telah menjadi ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan demikian selesai pembahasan tentang ma'iyatullah. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah wa qawluh. Wa man asdaqu minallahi haditha. Wa man asdaqu minallahi qila. Wa idh qala allahu ya Isa ibn Maryam. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa qawluhu wa kallamallahu Musa taklima. Minhum man kallama Allah. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu Rabbuh. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Wa qawluhu wa idnada rabbuka Musa anitil qawmadh zalimin. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma shajara. Wa qawluhu wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna subhanakallahu wa bihamdik. Shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.